kekasihmu yang tak ternilai bagiku. Meskipun tak ku punya siapapun juga, sungguh indah kasihmu yang tak bersyarat untukku. Walaupun tak ada yang mengasihiku, kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Bersyarat untukku, walaupun tak ada yang mengasihiku. Hanya engkau Tuhan, kau Tuhan adalah Bapakku, kau Bapakku yang sangat menyayangi. Pernah sekalipun ku dapati kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapakku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangi. Ini hatiku, Bapak.